Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah setelah membawakan ayat ke-285 dari surat Al-Baqarah yang berisi tentang bagaimana keimanan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum mukminin dengan pokok-pokok dari rukun-rukun iman. Selanjutnya beliau menyatakan, "Fala kulli mu'minin an yu'mina billah." Maka menjadi kewajiban bagi setiap mukmin untuk beriman kepada Allah. Beliau dari paragraf ini mulai masuk keterangan secara rinci dari rukun-rukun iman yang 6. Yang pertama, yakni kewajiban untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini merupakan aslul usul, pokok dari pokok-pokok keimanan. Karena perkara-perkara yang setelahnya masuk di dalamnya, ini cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa yadkhulu fil imani billah al imanu bi kulli ma wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min sifatil kamali wa nafi abdadiha. Bahasanya masuk dalam cakupan iman kepada Allah adalah iman dengan seluruh apa saja yang dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, sifatkan kepada dirinya atau yang disifatkan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kepada Allah dari sifat-sifat kesempurnaan dan meniadakan apa yang menjadi lawan dari sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Ini di antara cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama, mereka menerangkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi 4 perkara, di mana salah satunya yakni iman kepada seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang datang keterangannya dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena permasalahan asma dan sifat babnya adalah tauqifiyah, yakni berhenti pada apa yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Adapun perkara yang lainnya dari cakupan iman kepada Allah, yang pertama adalah iman, al-iman biwujudillah, ya, beriman dengan, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana keimanan yang demikian, keimanan yang sifatnya fitriyun, ya, sesuai dengan fitrah seluruh makhluk, mengimani keberadaan khaliknya. Sebatas ini, seorang belum dikatakan muslim. Kemudian yang kedua, ya, al-iman birububiyyatihi, keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. di mana makna atau cakupan dari makna rububiyah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik dan pengatur seluruh makhluk ini. Demikian pula pada jenis yang kedua dari cakupan iman kepada Allah, seorang yang sebatas meyakini ini rububiyah Allah terhadap seluruh alam, ini juga belum memasukkan dia ke dalam Islam. Ya, sebagaimana diketahui, ya musyrikin Arab yang diutus di tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh alam ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jika engkau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Kemudian yang ketiga dari cakupan iman kepada Allah adalah al-iman ya, bi uluhiyatihi, keimanan akan ya, sifat uluhiyah Allah, bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Keimanan pada perkara inilah yang menjadikan seorang menjadi muslim, dan inilah perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasulnya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jannah wan-nar sebagai tempat kembali mereka. Kemudian yang keempat, ini yang kita pelajari sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, yakni iman kepada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini empat perkara yang merupakan cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa arkanu dzalika tsalatsatun, dan rukun-rukun di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Ini rukun-rukun dalam mengimani al-asma wa sifat, ini ada tiga. Perlu untuk kita ketahui bahwa rukun sesuatu, ya, jika hilang salah satunya maka menjadi ya, runtuh seluruhnya. Sehingga tidak mungkin seorang dikatakan betul-betul beriman kepada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan terpenuhinya rukun-rukun tersebut. Yang pertama beliau katakan al-iman bil asma'i, beriman dengan nama-namanya. Kal-azizi, al-hakimi, al-alimi, al-rahimi, ila akhiriha. Seperti kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Ila akhiriha, hingga akhirnya. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada jumlah tertentu. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mengetahuinya. Ia tidak terbatas pada bilangan tertentu. Yang terpenting bagi kita dalam hal al-asma, bahwa semua yang datang beritanya dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk kita mengimaninya. Dan seluruh nama-nama Allah husna, ya, dalam artian puncak, ya, terbaik dari makna yang dikandungin dari nama-nama tersebut. Sehingga tidak ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa makna. Baik, ini rukun yang pertama. Kemudian kata beliau, wal imanu bis sifat. Rukun yang kedua adalah mengimani seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal ini sifat-sifat yang terkandung dalam seluruh nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan tentangnya, ataupun ya sifat-sifat yang di luar dari nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beritakan. Dikarenakan bab as-sifat, ya, bab tentang sifat-sifat, awsa'u, lebih luas, min bab al-asma, dibandingkan bab tentang nama-nama. Artinya bahwa seluruh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengandung sifat, namun tidak semua dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dipetik darinya nama. Tidak demikian. Tayyib, ini perkara yang kedua, mengimani seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal imani bi kamali izzatillah wa qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Seperti mengimani akan kemahasempurnaan izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana makna izzah di sini meliputi dalamnya kemuliaan maupun keperkasaan, di mana tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari nama Allah Al-Aziz tergandung di dalamnya sifat izzah, sifat kemahaperkasaan maupun kemahamuliaan. Demikian pula mengimani kemahasempurnaan kudrahnya, kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa terhadap segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ilmihi, demikian juga mengimani kemahasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, zahirnya maupun batinnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keadaan hamba-Nya selembut apapun hamba tersebut. Demikian pula mengimani kemahasempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hikmah dalam syariatnya, dalam perintah yang berkaitan dengan syariatnya. Demikian pula, ya, dalam perintah yang kaitannya dengan takdirnya, dan pada seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya, ya, mengandung hikmah. Kemudian demikian pula kita mengimani akan maha rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada makhluk-makhluknya dibandingkan ya, seorang ibu terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sifat rahmahnya memberikan kepada hamba-hambanya apa yang mereka butuhkan, dan karunia Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan amalan-amalan mereka. Ayat ini perkara yang kedua, yakni beriman dengan seluruh sifat-sifat Allah, di mana termasuk dalam cakupan iman kepada sifat-sifat, sekali lagi mengimani semua yang Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam kitabnya tentang prinsip dasar di dalam kita mengimani sifat-sifat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, wa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, Allah maha melihat, namun mendengar dan melihatnya Allah pasti berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Demikian ayat ini merupakan kaidah yang berlaku dalam seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang dirinya memiliki wajah, maka kita meyakini pasti wajah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan wajah-wajah makhluknya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa dirinya memiliki kedua tangan, maka wajib untuk kita mengimani bahwa pasti tangan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan tangan-tangan makhluknya, karena Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Kemudian rukun yang ketiga, wal imanu bi ahkamis sifati wa muta'alliqatiha. Yang ketiga dalam rukun beriman pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yakni mengimani hukum-hukum dari sifat-sifat yang Allah beritakan serta keterkaitannya. Kal imani bi annahu ya'lam kulla syai'in. Seperti mengimani bahasanya dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jadi dari nama Allah Al-Alim, ya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat ilmu yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya ya pada ilmu Allah sedikit pun. Kemudian apa yang berkaitan dengan nama dan sifat tadi, yakni kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dengan ilmu yang sempurna tersebut, ya'lamu kulla syai', mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Ini dari kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui olehnya. Ya. Kemudian berikutnya, wa yaqdiru ala kulli syai'in. Demikian juga kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Ini dari nama Allah Al-Qadir, terkandung di dalamnya sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kemudian kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian wa rahmatihi wasi'at kulla syai'. Demikian pula kita mengimani dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim serta sifat rahmah yang terkandung dalam nama tersebut, maka masuk dalam cakupan iman dengan nama Allah Ar-Rahim dan sifat rahmah yang terkandung dalam nama tersebut adalah kita mengimani rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Ini iman yang kaitannya dengan hukum-hukum dari sifat itu serta keterkaitannya. Ila akhiriha. Ya, hingga akhirnya dari semua yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata beliau selanjutnya, fahadal imanu billah al-muta'alliku bil-ilmi wal-i'tiqad. Maka inilah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ilmu dan i'tiqad, keyakinan. Atau yang diistilahkan ya, oleh para ulama dengan tauhid fil ma'rifati wal isbat. Tauhid dalam permasalahan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang dirinya. Ini jenis tauhid sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tauhid fil ma'rifati wal isbat, di mana jenis tauhid ini meliputi tauhid al-asma wa sifat sebagaimana yang telah disinggung, dan tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid ar-rububiyah ini meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, baik itu mencipta, memiliki maupun mengatur alam semesta ini. Kemudian kata beliau, "Tsumma yatba'u hadza." Kemudian mengikuti keimanan ini, yakni keimanan kepada Allah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya adalah al-imanu billah al-muta'alliku bil-hubbi wal-iradah. Yakni keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan kecintaan dan kehendak. Berkaitannya dengan kecintaan dan kehendak. Wa huwa ta'alluhu lillah bil qiyami bi 'ubudiyyatihi, yakni sebuah sikap penyembahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan seluruh peribadatan kepadanya, seluruh bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, imtithalan li amrihi wajtinaban li nahyihi. Yani dengan menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Allah subhanahu wa ta'ala berisi perintah dan larangan. Dan bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada yang sifatnya fi'liyah, yakni menjalankan apa yang menjadi perintah, dan apa yang sifatnya tarkiyah, yakni meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tauhid inilah yang diistilahkan dengan tauhid uluhiyah sebagaimana yang ma'ruf, dan istilah lain yang diistilahkan oleh para ulama dengan tauhid fit talabi wal qasd. Tauhid fit talab wal qasd, yakni tauhid yang berkaitan dengan apa yang dituntut dari hamba-hambanya dan apa yang menjadi tujuan hamba itu ya di dalam melakukan amalannya, yakni semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa lihadha kana al-qiyamu bid-dini kullihi tasdiqan wa'tiqadan wa'nqiyadan dakhilan bil imani billah. Oleh karena itu, menjalankan atau menegakkan agama ini seluruhnya dalam bentuk tasdik, ya, pembenaran terhadap semua yang datang dalam syariat ini, wa'tiqadan, meyakini, ya, dan ingkiyadan, tunduk pada seluruh perkara yang ada di dalam agama ini, dakhilan bil imani billah, maka hal-hal tersebut masuk dalam cakupan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, ketika seorang sahabat yang mulia, ya, Sufyan ibn Abdullah, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wasiat yang singkat, ya, yang dengannya beliau, ya, bisa menjalankan wasiat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas keimanan tersebut. Di sini menunjukkan bahwa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup di dalamnya adalah iman kepada seluruh perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengimaninya, termasuk dalam menjalankan agama yang mulia ini. Semua bentuk pengamalan terhadap agama ini masuk dalam cakupan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.